السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan alhamdulillah hari ini kita berada di hari yang ketiga di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk bisa melanjutkan rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kita lanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-35 yang merupakan karya atau disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Hari ini kita ingin membaca perkataan beliau. Qala al-muallif rahimahullah, fas-salafu ya'taqiduna, para ulama salaf, para ulama terdahulu, baik dari kalangan para sahabat dan generasi yang datang setelah mereka, ya'taqiduna, mereka semua meyakini, anna az-zahira al-mutabadira min lafzis sifati ma'nan haqqun, ma'na haqqin yaliqu bijalalillahi ta'ala. Para ulama salaf meyakini bahwasanya makna yang zahir, yang pertama kali terlintas di pikiran ketika kita membaca lafaz yang menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah makna yang benar, yang sesuai dengan keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalimat ini perlu pendalaman. Para ulama salaf, kata beliau, di dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkan makna yang zahir. Berarti ada yang zahir, ada yang muhtamal. Ada makna yang zahir. Kalau kita lihat dalam penjelasan bahwa al-kalamul mufidu, kata yang sempurna itu terdiri dari tiga makna. Terkadang nas, jadi kita membaca ayat itu adalah nas itu adalah satu kata yang tidak memiliki lebih dari satu makna. Artinya, maknanya cuma satu. Misalnya Allah berkata, tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 yang sempurna. Yaitu bagi orang yang melaksanakan haji tamattu, dan dia tidak mendapatkan hewan untuk dia sembelih, ya, sebagai fidyah, sebagai pengganti, karena dia meninggalkan salah satu kewajiban yaitu ihram, haji tamattu, ihramnya hanya satu kali, maka dia harus membayar fidyah berupa menyembelih seekor domba. Tapi kalau tidak ada, boleh juga diganti dengan puasa, yang mana puasa ini dilakukan 3 hari di tanah suci dan 7 hari apabila seorang yang melaksanakan haji itu telah sampai ke negara asal. 3 di tanah suci, 7 di negara asal. Allah katakan tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. Ini disebut nas, karena dia tidak memiliki kemungkinan kecuali satu makna. Asyarah ya asyarah, 10. Tidak mungkin diartikan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tidak mungkin. Asyarah ya asyarah. Jenis kata seperti ini kita atau diistilahkan oleh para ulama dengan istilah nas. Dia tidak memiliki kemungkinan kecuali satu makna saja. Dan kita tidak berpaling dari makna yang asli kecuali dengan nasakh, dengan adanya pembatalan hukum. Dan tentunya pembatalan hukum ini bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis al-kalamul mufid. Kalam mufid yang pertama. Adapun jenis yang kedua adalah di bawahnya nas ada yang zahir. Tentunya kalau nas dia tidak memiliki kemungkinan makna kecuali hanya satu, maka sebaliknya zahir adalah yang memiliki makna lebih dari satu, dua, atau bahkan lebih, 3. Maka makna yang rajih, makna yang kuat, itulah yang kita sebut dengan makna yang zahir. Misalnya, kita mengatakan singa. Singa, singa itu ada makna yang zahir, ada makna yang muhtamal. Makna yang zahir dari singa adalah hewan yang buas. Kalau kita pergi ke taman safari di Bogor, atau ke Ragunan, atau ke kebun binatang, itu ada singa. Kalau saya mengatakan bahwa saya telah melihat singa, singa ya singa. Makna zahirnya adalah hayawan muftaris, yaitu hewan yang buas, itu namanya singa. Tetapi terkadang seseorang mengatakan saya melihat singa, tapi maksudnya adalah ar-rajulu asy-syuja'. Ar-rajul asy-syuja'. Seorang yang pemberani. Ini disebut dengan makna yang muhtamal, ihtimal. Ihtimal makna. Dan kita tidak boleh dalam kaidah, tidak boleh kita berpaling dari makna yang zahir. Singa itu adalah hewan buas. Kepada makna yang muhtamal, makna yang memiliki kemungkinan dari lapas tersebut, yaitu seorang yang pemberani, illa bidalil. Kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Tidak boleh misalnya sekedar kita mengikuti hawa nafsu kita dengan mengatakan ini tidak boleh, ini boleh, ini pantas, itu tidak pantas, tidak bisa. Harus menggunakan dalil. Ya. Al-asad makna zahir, singa makna zahirnya adalah hewan buas. Sedangkan makna muhtamalnya adalah seorang laki-laki pemberani. Itu jenis nas yang kata yang kedua. Jenis kata yang ketiga adalah mujmal. Mujmal ini adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna. Tetapi tidak ada makna yang zahir. Tidak ada makna yang zahir. Tidak ada makna yang kuat. Kata para ulama, dalam kondisi ini kita tawakuf. Kita diam. Sampai datang nas yang lain yang menjelaskan atau menetapkan makna yang mana yang diinginkan oleh syariat. Itu penjelasannya. Oleh karenanya dikatakan di sini, fasalafu ya'taqiduna, maka para ulama salaf terdahulu mereka memiliki keyakinan, anna az-zahira al-mutabadir, sesungguhnya yang zahir dan yang terlintas di pikiran seseorang, min lafzi as-sifah, ketika dia membaca satu lafaz dari sifat, yaitu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah makna yang hak, ya yaliku bijalalillahi ta'ala, yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau kita sudah lihat contohnya, mudah-mudahan akan lebih jelas lagi. Jadi al-kalamul mufid atau al-jumlatul mufidah, al-kalam al-mufid, kalimat yang bermanfaat, yang sempurna, terkadang dia adalah nas, hanya memiliki satu makna. Terkadang dia zahir, memiliki lebih dari satu makna. Tetapi makna yang kuat, makna asli, itulah disebut dengan makna zahir. Yang ketiga adalah mujmal. Dia lebih dari satu makna, tetapi walam yata'ayyan, belum bisa kita tentukan mana yang dimaksud. Contohnya adalah lafaz ain, ain, mata. Bisa memiliki banyak sekali makna. Atau lafaz kuruk, salah satu kuruk, tiga kuruk, terkadang digunakan untuk at-tuhr, yang artinya suci, dan terkadang digunakan untuk al-haid, yang artinya haid. Nah, sekali lagi ahlu sunnah, dalam hal ini para sahabat Nabi, ketika mereka membaca lafaz dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menetapkan makna yang zahir. Dan mereka tidak mengambil makna yang muhtamal, makna yang sifatnya kemungkinan. Illa bidalilin syar'i, kecuali dengan dalil-dalil yang syar'i. Ini agak sedikit membutuhkan konsentrasi. Lalu dikatakan, fayuthbituna al-ma'na alladhi yadullu alayhi lafzus sifati. Maka para ulama salaf, para sahabat, mereka menetapkan makna yang ditunjukkan oleh satu lafaz. Jadi mereka mengambil satu lafaz dari Quran ataupun dari As-Sunnah, fayuthbituna, maka mereka menetapkan al-makna, makna dari lafaz itu sesuai dengan yadullu alaihi lafzus sifatil warid fil kitabi awis sunnah, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh lafaz sifat tersebut, baik dari Quran ataupun dari sunnah. Famathalan, contohnya, yuthbitunal ma'na alladhi yadullu alaihi lafzu al-izzah. Misalnya, para ulama salaf menetapkan makna yang terkandung di dalam lafaz al-izzah. Al-izzah, sifat kemuliaan. Yaitu ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, walillahil izzatu jami'a. Walillahil izzatu jami'a. Izzah itu milik Allah. Allah itu memiliki sifat izzah. izzah semuanya milik Allah. Allah Al-Aziz. Wa hadzal ma'na, yang dimaksud dengan izzah di sini, al-qudratu wal-ghalabah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah kuasa dan dia al-ghalabah, maha mengalahkan segala sesuatu. Wa kadzalika, begitu pun yuthbituna ma'na alladhi yadullu 'alaihi lafzu istiwa. Ahlus sunnah menetapkan makna yang ditunjukkan oleh kata istiwa. Dalam Al-Qur'an ada ayat yang menyebutkan sifat istiwa bagi Allah. Para ulama salaf menetapkan sifat tersebut sesuai dengan makna zahirnya, yaitu ketika Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman ya, yang beristiwa di atas arsy. Bagaimana pemahaman para ulama salaf? Mereka memahaminya dengan minimal dua pengertian. Al-ulu itu yang pertama artinya tinggi, wal istiqrar ya, Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Itu bisa kita pertanggungjawabkan. Artinya kita bisa membaca kitab-kitab tafsir para ulama. Kemudian kita melihat apa yang dimaksud dengan izzah menurut mereka. Apakah mereka melakukan ta'wil dari makna yang zahir kepada makna yang muhtamal ataukah tidak? Begitupun bagaimana pendapat para ulama salaf tentang istiwa. Bukankah mereka berkata al-istiwa'u ma'lum? Istiwa itu ya maklum. Orang Arab pasti tahu artinya istiwa. Wal-kaifu majhul. Tapi bagaimana Allah istiwa? Enggak ada yang tahu. Karena dia perkara gaib. Siapa yang tahu perkara gaib? Illa antariqil khabar. Kecuali melalui jalan khabar, berita. Dan khabar tentang Allah, ya kalau tidak Quran, sunnah. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepada istiwanya Allah adalah wajib. 7 kali disebutkan dalam Quran. Belum lagi disebutkan dalam hadis. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan pertanya tentang apa itu hakikat istiwa adalah kebid'ahan. Tetapkan saja makna yang zahir. Makna yang zahir dari istiwa adalah al-ulu wal-istiqrar. Tinggi. Allah itu maha tinggi. Wal-istiqrar. Dan Allah berada di atasnya, di atas arsy. Itu makna yang zahir. Dan kita tidak bisa berpaling kepada makna yang lain. Kecuali dengan dengan dalil. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, wa hakadza baqiyatus sifat. Begitupun kita memahami sifat-sifat yang lain. Li'anna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala khataba ibadahu fi kitabihi bilisanin arabiyyin mubin. Karena Allah telah berbicara dengan hamba-hambanya di dalam Al-Quran adalah dengan bahasa Arab yang jelas, yang tidak ada kesamaran. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, begitupun baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, khataba ashabahu wa ummatahu bi alfazin arabiyyatin sharihah. Nabi mengajak berbicara umatnya dengan lafaz-lafaz bahasa Arab yang jelas. Fawajaba isbatul ma'nal haqiqi. maka wajib bagi kita menetapkan makna yang hakiki, bukan makna yang majazi. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita menetapkan makna yang hakiki dari sifat-sifat Allah, bukan makna yang majazi. Wa hadza huwa muqtadhal imani bihima. Dan ini konsekuensi kita beriman kepada keduanya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa muqtadhal inqiyadi lima jaa fihima. Dan ini konsekuensi ketundukan kita kepada apa-apa yang datang dalam Quran dan Sunnah, Quran dan hadis-hadis yang sahihah. Jadi Ahlus Sunnah di dalam memahami sifat, mereka meyakini dan menetapkan makna yang hakiki, bukan makna yang majazi, makna yang zahir, bukan makna yang muhtamal. Illa indalla dalilu ala dhalik. Kecuali apabila ada dalil yang syar'i juga yang menjelaskan hal itu. Ini poinnya, saudaraku sekalian. Lalu beliau berkata, wa bihadza, dengan penjelasan ini, yu'lamu, dapatlah diketahui, butlanu madhhabil al-mufawwidah, batilnya mazhab ahlu tafwid atau al-mufawwidah. Fawwada yufawwidu, fahuwa mufawwid. Batalnya mazhab ahlu tafwid. Apa itu mazhab ahlu tafwid? Humul ladhina yaqulun, yaitu mereka yang berkata, nu'minu bis sifatil waridati fin nusus. Al-mufawwidah adalah mereka yang beriman, yang mereka yang berkata, kami beriman kepada sifat-sifat yang datang di dalam nas, yaitu dalam Quran dan As-Sunnah. Walakin, akan tetapi, la nuthbitu makna alladhi yadullu alaihi lafzus sifah. Kami beriman kepada nas itu, tapi kami tidak mau menetapkan makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Mereka katakan Allah istiwa. Sampai di situ mereka katakan iya, Allah istiwa. Tetapi mereka tidak mau menetapkan arti dari istiwa tersebut. Mereka katakan Allahu istiwa wa ma'nahu wallahu a'lam bi muradihi. Allah yang lebih tahu maknanya. Artinya mereka tidak mau menetapkan makna zahir dari lafaz tersebut atau makna hakiki dari lafaz tersebut. Kalau kita tetapkan makna yang hakiki. Kita nafikan makna yang majazi. Kita tetapkan makna yang sifatnya zahir dan kita tidak berpaling kepada makna yang muhtamal kemungkinan. Tapi kalau mufawwid, tidak. Mereka menetapkan teksnya, tetapi mereka tidak mau memaknainya, tapi mereka serahkan pemaknaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Muhammad telah mengajarkan segala hal. Sampai-sampai beliau mengajarkan bagaimana kita berada di dalam kamar kecil, apa saja adab-adabnya. Kalau hal yang sangat kecil terkait dengan perkara yang sifatnya cabang, cabangnya cabang, itu dijelaskan dengan sangat terperinci oleh Nabi. Lalu bagaimana perkara yang sifatnya aslun min usulil aqidah, pokok diantara pokok-pokok keyakinan. Aneh kalau masalah-masalah furu' dijelaskan dengan jelas, tetapi masalah akidah dibuat ngambang, dibuat gelap. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama nufawwidu ilma ma'nahu ila Allah ta'ala. dan kami menyerahkan ilmu tentang maknanya kepada Allah. Jadi mereka hanya menetapkan lapasnya saja. Ini namanya mufawwid, ahlu tafwid, ahlu at-tafwid. Hanya menetapkan lafaznya, maknanya mereka kembalikan kepada Allah. Wa hadza madhhabun hadithun ba'dal qurunil mufaddalah. Dan ini adalah mazhab yang baru yang muncul setelah berlalunya generasi yang terbaik, yaitu generasinya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dari mana kita tahu bahwa itu baru muncul belakangan setelah zamannya sahabat? Qala al-Hafiz Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i, berkata al-Hafiz Syamsuddin Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ulu halaman 532 ketika menyebutkan terjemah Al-Qadi Abi Ya'la, apa kata Adz-Dzahabi rahimahullah? Al-mutaakhiruna min ahli nazar awi ahli kalam, orang-orang yang datang belakangan dari kelompok ahlul kalam, orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam. Qalu maqalatan, mereka mengucapkan satu ucapan. Ma'ulimat ahadan sabaqahum biha, yang mana para ulama sebelumnya tidak sama sekali dikenal ada seorang dari mereka yang mengucapkan kalimat tersebut. Qalu, di mana mereka berkata, hadhihi sifatu tamurru kama ja'at, sifat-sifat ini ya kita yakini sebagaimana datangnya. Wala tu'awwal, tidak juga ditakwilkan. Ma'atiqadi anna zahiriha ghairu ma'atiqadi anna zahiraha ghairu muradin. Tetapi kita harus yakin bahwa makna zahir bukanlah yang dimaksud. Bagaimana ini? Bingung. Jadi kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika menyebutkan biografi Abu Ya'la rahimahullahu taala, beliau katakan bahwa ahlul kalam mereka membuat satu akidah yang baru, satu kaidah yang tidak pernah dikenal sebelumnya, di mana mereka menetapkan apa namanya ayat-ayat sifat tetapi menyerahkan maknanya kepada Allah, dan mereka memiliki keyakinan bahwa bukan makna zahirlah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Jadi kalau ahlu tafwid kita tanya, apakah Anda menetapkan istiwa? Iya, saya menetapkan istiwa. Apakah Anda menetapkan nuzul, turun? Iya, saya menetapkan nuzul. Apa artinya? Wallahu a'lam, Allah lebih tahu, saya tidak tahu artinya. Apakah istiwa itu artinya istaqarra au ala al-ulu wal istiqrar? Apakah arti dari istiwa itu adalah al-ulu, artinya tinggi, Allah itu maha tinggi? Au istiqrar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak bahwa dia bersemayam di atas ars? Kata mereka, bukan. Bukan itu maknanya. Jadi mereka lucu. Mereka mengembalikan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di waktu yang sama mereka menafikan makna zahir, ya makna asli, makna hakiki dari lapas tersebut. Ya kalau Anda ingin menyerahkannya seluruhnya kepada Allah, ya serahkan. Tanpa harus menafikan makna zahir atau makna hakiki dari sifat tersebut. Ini pembahasannya ternyata agak mendalam juga. Tapi tidak masalah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan kita untuk semakin kuat akidah kita. Bahwa kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dibangun di atas al-istislam lima ja'a fil kitabi was sunnah. Kita tunduk pasrah dengan apa-apa. Al-istislam wal inqiyad. Kita pasrah dan tunduk. Kita sami'na wa ata'na. Kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Quran dan As-Sunnah terkait dengan sifat-sifat Allah. Kita menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.

dengan merasa berat itu, Ustaz. Nah, kemudian kayak dia berpuasa Ramadan ini, satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Kemudian nanti hari-hari yang tidak dia berpuasa dibayar nanti di luar Ramadan dengan fidyah, Ustaz, bukan dengan qada. Sebab biasanya, Ustaz, kalau di luar Ramadan bagi orang yang biasanya berat untuk melaksanakan membayar utang puasa, Ustaz. Apalagi orang yang lanjut usia dan sakit menahun. Baik. Aman kejelasannya, Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman wa 'alal ladina 184 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Dan bagi orang-orang yang berat untuk melaksanakannya, maka boleh bagi mereka berbuka, tetapi wajib atas mereka فدية طعام مسكين, membayar fidyah berupa memberikan makan untuk orang-orang miskin. Ketika menafsirkan ayat ini, turjumanul Quran, manusia atau sahabat yang paling paham penerjemahan Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas berkata, ayat ini kaitan dengan kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, berat untuk melaksanakan puasa. Maka kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, boleh bagi mereka berbuka, tetapi wajib atas mereka memberi makan orang miskin sebanyak puasa yang mereka tinggalkan. Artinya kalau mereka meninggalkan 30 hari, maka 30 fakir miskin. Mereka meninggalkan misalnya 15 hari, 15 fakir miskin. Dan ini pun berlaku atas orang yang sakit. Al-maridu alladhi la yurja buruhu. Orang yang sakit yang tidak ada harapan kesembuhan. Ini pun fidyah. Ya, ini pun fidyah. Oleh karena tidak masalah. Silahkan berpuasa semampunya. Kalau memang masih bisa berpuasa. Dan kalau tidak kuat dikarenakan faktor umum, silahkan berbuka. Tetapi wajib membayar fidyah dalam bentuk memberikan makan fakir miskin. Ya, satu kali makan. Ya, satu kali makan. Allah alam bisa. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Orang tua saya jika diingatkan marah lalu mendiamkan saya. Apa yang harus saya lakukan jika orang tua saya tetap mendiamkan saya? Ya, orang tua mendiamkan, maka kita jangan ikut mendiamkan orang tua. Ya, jadi kita bermuamalah, tetap bermuamalah dengan baik kepada orang tua. Mengunjunginya di waktu-waktu luang, menanyakan kabarnya, ya, menanyakan kebutuhan dan keperluannya. Memberikan dia hadiah ketika kita memiliki kelebihan. Ya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Kalaupun dia tidak mau berbicara dengan kita, itu bukan alasan kita tidak berbicara dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Dalam ayat yang lain dikatakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana." Dan Allah memerintahkanmu untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan seandainya orang tua kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, menyuruh kita melakukan kemaksiatan, fala tuti'huma, jangan taati mereka. Jangan taati dalam kemaksiatan itu. wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi ketidaktaatan kita ketika disuruh oleh mereka bermaksiat itu bukan alasan kita berperangai jelek kepada mereka. Itu bukan alasan. Ngapain saya taat kepada orang tua saya? Dia sudah menyuruh saya melakukan hal yang buruk. Ketika mereka menyuruh kita melakukan yang buruk, fala tuti'huma. Jangan taati mereka. Tetapi apakah perintah mereka yang buruk tersebut menjadikan hilangnya hak mereka? Tidak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Karena jasa mereka tidak akan bisa kita balas. Ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandung dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini an ishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Dan hanya kepadaku kalian semua akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf Ibu, suara Ibu. Pertanyaannya, bolehkah Ibu doakan perceraian anaknya? Bolehkah seorang ibu mendoakan perceraian atas anaknya? Anaknya laki-laki, memang tidak berawat dari. Baik. Baik Ibu, itu saja. Ya, itu sudah maaf. Baik, para Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya, kalau kita baca dalam hadis dan dalam kisah Nabi Ibrahim, bukan hanya berdoa, bahkan memerintahkan. Ya, dalam hadis, ya, kalau saya tidak salah, Nabi memerintahkan seorang anak untuk taat kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya memerintahkannya untuk mentalak istrinya. Dan ini pun disebutkan dalam hadis. Kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah Ismail alaihi salam, sedangkan beliau sedang pergi. Lalu berbincanglah Nabi Ibrahim dengan istrinya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim tidak suka dengan istrinya Nabi Ismail. Maka beliau berkata, kalau suamimu nanti pulang, katakan kepadanya agar dia mengganti palang pintunya. Maka Ismail pulang, lalu istrinya bercerita tentang datangnya seorang laki-laki tua yang mengatakan agar diganti palang pintunya. Maka hari itu juga istrinya diceraikan. Ya, hari itu juga istrinya diceraikan. Apalagi kalau pertimbangannya adalah perangai yang buruk. Ya, tidak mungkin kita korbankan surga kita, yaitu orang tua, untuk mempertahankan seorang istri yang berperangai buruk. Ini kalau tidak bisa diubah tentunya. Apalagi sampai seorang istri mengancam, mas awas, ya, main ke rumah bapak ibu awas. Nah, ini istri yang tidak tahu diri. Dan kadang suaminya juga penakut. Suami takut istri. Ini bahaya sekali. Seorang suami yang sudah hilang sifat kiwamah kepemimpinannya. Bagaimana dia rela orang lain merusak hubungannya dengan orang tuanya? Tentunya tidak boleh seperti itu. Orang tua kita adalah surga kita. Khususnya para suami, surga kalian selamanya di orang tua kalian. Surga kita ada di ibu kita, bagaimanapun kondisi mereka. Ya, adapun istri, ya istri amanah yang Allah berikan untuk kita. Ya, kita berikan mereka wasiat-wasiat yang baik. Istausu bin nisa'i khair. Ya, berikanlah wasiat yang baik kepada wanita. Fa innahunna khuliqna minadh dhala'. karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian terlalu bersemangat meluruskannya patah, tapi kalau kalian biarkan ya tetap saja bengkok. Maka berikan mereka nasihat-nasihat yang baik. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan kedua dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa sesudah salat witir Allahumma imanan daiman wa nas'aluka ilman nafian ada contoh dari Rasul? Yang saya tahu tidak, tidak ada contoh dari Rasul. Ya, yang ada ya doa setelah witir, subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, ya subhanal malikul kudus, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu wa rabbul malaikati warruh. Itu yang diriwayatkan dari Nabi. Adapun membaca doa kamilin istilahnya ya, di masyarakat istilahnya doa kamilin, itu kita tidak mendapatkan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau berpuasa 9 kali. Artinya beliau sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Tapi apakah disebutkan beliau membaca doa itu? Begitupun Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, apakah disebutkan membaca doa itu? Ya Allah alam bisab, kita tidak mendapatkannya. Walaupun dari sisi makna doa tersebut bagus, tidak ada masalah. Tetapi menjadikan satu doa terus-menerus dibaca di satu momentum, yaitu sholat tarawih, kita khawatir ini jatuh ke dalam perkara yang baru, perkara yang diada-adakan. Dan mungkin generasi kita yang kelak akan datang, mereka melihat orang tuanya membaca itu, menyangka bahwa itu adalah bagian dari sunnah Nabi ketika selesai sholat membaca doa tersebut. Padahal kalau seandainya ada doa tertentu yang harus kita baca, Nabi sudah mengajarkannya. Sebagaimana Nabi mengajarkan doa setelah sholat. Ya, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, lalu la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la anfa'udhal jaddal minkal jadd, Allah ilaha illa wa la na'budu illa iya mukhlisi, sampai akhir. Itu diajarkan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Itu dijelaskan secara terperinci. Seandainya ada, pasti Nabi akan jelaskan. Ya, pasti Nabi akan jelaskan. Allah alam bissawab. Bila lupa baca kunut subuh, haruskah sujud sahwi? Iya, di mazhab Syafi'i sujud sahwi. Kalau lupa kunut subuh, di mazhab Imam Syafi'i itu sujud sahwi. Ya, tentunya pertanyaan ini kaitan dengan mazhab Imam Syafi'i. Ya, karena di mazhab Imam Syafi'i, kita sudah bahas ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat kunut subuh itu sunnah. Hanya saja bedanya nanti kalau Imam Malik sebelum ruku, kalau Imam Syafi'i setelah ruku. Adapun Imam Ahmad dan Abu Hanifah, ya, berpendapat kunut itu hanya 2 kali. 1 ketika witir, 2 ketika kunut nazilah. Yang paling luas masalah kunut itu Imam Syafi'i. Ada 3. 1 kunut subuh, 2 kunut nazilah, 3 kunut witir di pertengahan bulan suci Ramadan. Allah alam bissawab. Dan masalah perdebatannya insya Allah nanti akan kita bahas secara terperinci di dalam rubrik Serambi Nabawi. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita dengarkan murattal Al-Quran tapi sambil merapihkan rumah, nyapu dan lain, kadang kalau sering dengan murattal jadi ada hafal tanpa kita sadari karena sering mendengarkan. Walaupun di sambil kerja rumah sering juga dengarkan ceramah kajian ustaz di sambil kerja. Kalau ada poin suka juga ditulis. Saya rasa gak ada masalah. Yang penting kita tidak sambil ngobrol. Ya. Dan saya rasa menyapu rumah bukan pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Artinya sambil kita bisa menyimak, sambil itu enggak membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Beda dengan menghitung akuntan ya, menghitung uang atau menghitung pemasukan pengeluaran, itu butuh konsentrasi, dia enggak akan menyimak itu bacaan Quran. Tapi kalau menyapu rumah atau sambil memasak santai, mendengarkan murattal saya rasa tidak masalah. Ya, Syekh Utsaimin pernah ditanya, wahai Syekh, apa hukumnya menyalakan murattal ketika kita sedang menyetir? Menyetir di jalan tol misalnya. Kata beliau tidak masalah. Apalagi di jalan tol yang lurus terus. tidak perlu memiliki konsentrasi yang tinggi. Ya, Allah alam bisab. Ana sering ikut kelas online. Qadarullah pas puasa ini sedang haid, tapi tetap ikut kelas online dan terpaksa pegang Al-Quran. Tapi pakai Al-Quran yang ada tulisan Indonesia, alias bukan asli mushaf. Ana niatnya karena belajar, hukumnya bagaimana? Allah alam bisab, yang saya tahu tidak masalah. Karena itu bukan disebut mushaf, tapi itu disebut dengan tafsir. Ya, dengan syarat apa, tulisan kalimat manusianya, kalimat yang ditulis oleh manusia lebih banyak daripada apa namanya kalamullah, firman-firman Allah yang ada di dalamnya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat dari Pak Suhardi di Riau. Si A memiliki ayah yang pernah berzina dan kemudian menikahi wanita tersebut. Bagaimana bakti si A kepada wanita tersebut? Bagaimana ini? Coba kita ulang. Si A memiliki ayah, baik, yang pernah berzina dan kemudian menikahi wanita tersebut. Bagaimana bakti si A kepada wanita tersebut? Apakah si A ini adalah anak dari wanita tersebut atau bukan? Kalau anak dari wanita tersebut, itu ibunya. Ya bahkan dia tidak dinisbatkan kepada ayah biologisnya, tapi kepada ibunya. Tapi kalau maksudnya si wanita itu datang di kemudian hari, artinya si laki-laki ini berzina setelah dia memiliki seorang anak misalnya, lalu dia menikah dengan wanita yang dia zinahi, ya maka ya, apakah itu dianggap sebagai ibunya? Tidak, tetapi disebut istri dari ayahnya. Apakah wajib kita mentaati sebagaimana ketaatan kepada ibu kita? Tentunya tidak. Tapi sekedar kita menghormatinya bahwa dia istri ayah kita, ya wajib. Menghormati, memuliakan sebagai istri ayah kita, ya itu adalah satu hal yang baik. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Jawa Tengah. Halo. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Suaranya tidak jelas Ibu. Halo, Ustaz. Iya. Ibu, mohon maaf, suara Ibu putus-putus. Sepertinya Ibu harus bergeser agar sinyalnya bagus. Apakah pemahaman yang benar tentang apa Ibu? Menghafal Al-Quran. Baik, itu saja Ibu. Baik. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Ibu, sepertinya sinyalnya kurang bagus sehingga sampai di kita putus-putus suaranya. Ya, tapi sudah sampai apa itu menghafal Quran? Ya, menghafal Al-Quran tentunya adalah satu hal yang apa namanya sangat dianjurkan dalam Islam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran salah satunya dengan memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah katakan dalam Al-Quran, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafal. Ya, oleh karenanya di antara tradisi para ulama, dahulu mereka tidak memulai menuntut ilmu syar'i kecuali sebelumnya mereka sudah menghafal Al-Quran. Itu tradisinya begitu. Ya, dahulu mereka tidak memulai mempelajari ilmu syariat, baik itu fikih, baik itu hadis, baik itu tafsir, kecuali mereka telah menghafal pokok dari syariat. Dan pokok dari syariat, hukum-hukum syariat ada di Quran. Oleh karenanya kita biasa mendengar Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun, Syekh Fulan hafal Quran sebelum balig, itu sering kita dengar begitu. Ya. Dan ini menunjukkan perhatian mereka kepada Al-Quran. Dan di antara sebab kemunduran umat Islam hari ini adalah karena mereka mulai meninggalkan Al-Quran. Ya, saya pernah mendengar ceramah seorang ustaz ya, bahwasanya kecerdasan seorang anak itu di usia yang kelima atau ketujuh itu adalah bisa diukur dari berapa ribu kosakata yang dia miliki. Ya. Misalnya dia punya kosakata 6.000, 6.000 kosakata atau 7.000 kosakata. Dan 6.000 sampai 7.000 ini didapatkan dari apa? Dari banyak mendengar atau dari banyak membaca atau istilahnya literasi. Oleh karenanya orang-orang barat sana pintar-pintar karena mereka literasinya kuat, baca bukunya kuat. Dan sebenarnya ini adalah karakternya umat Islam dahulu, di mana banyak di antara mereka yang punya tradisi sebelum balik hafal Quran. Bayangkan berapa puluh ribu kata yang tersimpan di memori mereka saat mereka tumbuh menjadi seorang anak yang hafal Quran. Terbayang tidak, Ibu? Kalau dalam penelitian katanya 6.000, 7.000 itu sudah banyak. Lalu bagaimana sosok Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran? Berapa puluh ribu kata yang disimpan? Dan disimpannya bukan hanya di kepala, bahkan di hati. Oleh karenanya ini menjadi motivasi untuk kita semua. Ya, terserah nanti anak kita akan menjadi apa. Dia mungkin akan jadi insinyur, dia mungkin akan jadi dai, penceramah, ingin jadi dokter, ingin jadi pebisnis, itu Allah yang tahu. Tetapi di masa kecilnya, kita harus memberikan satu ekosistem lingkungan yang baik untuk mereka menjadi para penghafal Quran. Dan itu akan menjadikan mereka cerdas. Karena tadi, dia memiliki perbendaharaan kata yang luar biasa. Memiliki perbendaharaan kata yang luar biasa. Sehingga dia mudah sekali menjelaskan sesuatu, memiliki banyak kata-kata yang sinonim, dia memiliki sinonim penyebutan kata-kata yang memiliki lebih sinonim kata persamaan itu menunjukkan literasi yang banyak. Ya, pengalaman dia di dalam membaca buku banyak. Kalau begitu manfaatnya membaca buku, lalu bagaimana kalau yang kita baca adalah Al-Qur'an, yang kita hafal adalah Al-Qur'an? Oleh karenanya dikatakan dalam satu riwayat, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat sebagian kaum, yaitu orang yang berpegang teguh dengannya, dan Allah merendahkan sebagian yang lain, yaitu yang berpaling dan tidak mau beriman kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan kelima, bolehkah kita sholat malam lagi sebelumnya kita sudah sholat taraweh di masjid, dan surat apa yang disunahkan di sholat witir? Wallahu a'lam bissawab ya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tapi pendapat yang kuat mengatakan tidak masalah, yang penting tidak mengulang lagi witir. Yang penting tidak mengulang lagi witirnya. Ya. Surat apa dibaca ketika witir? Surat Al-A'la, Subhisma Rabbikal A'la, lalu Al-Kafirun di rakaat yang kedua, dan Al-Ikhlas di rakaat yang ketiga. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.